seperti keinginan dan harapan yang selalu kau impikan, kau inginkan, kau hayalkan, dan kau bayangkan dulu. Mestinya kau sadari itu bukan penyesalan yang ada di hati saat kau yakinkan diri untuk pergi. Coba hadapi semua ini sendiri. Dan kenapa keyakinan tak cukup mampu untuk melawan? Kau pun tak mampu bertahan, kini kau mawar penghias malam. Curahkan meratapi diri bukan jalan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menakutkan, tapi itu kenyataan. Oh,